Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya air hidupku, hati dan jiwa bersuka cita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku.